الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بها أما بعد. طيب kita masuk hunna. نعم hunna ضمير جمع الغائب المؤنث العاقل ضمير جمع غائب مؤنث untuk yang berakal. Hunna ini bisa munfasil, bisa muttasil. Munfasil contohnya apa? Ya, Khana, Mbak Sofia. Hunna munfasil. Munfasil itu apa? Ma yubtada'u bihil kalam wa yaq'u ba'da illa fil ikhtiyar. Bisa ditetapkan di awal. Contohnya hunna muslimatun, hunna talibatun. Nah, itu hunnanya sebagai dhamir apa? Munfasil rafa' sebagai mubtada. Yang muttasil ya kana hunna wa yathurna. Hunna au yathurna nun saja, nun niswa. Atabahunna, apa itu? Atabahunna artinya apa? Ada kata pun. Hunna, naam, muttasil ya. Bisa muttasil bil fi'li, contohnya apa? Dorobtu hunna, aku telah memukul mereka. Muttasil bil ismi, kitabu hunna, kitab-kitab mereka. Muttasil bil harfi, marartu bihinna. Nah, barakwafikum. Jadi hunna ini bisa apa? Berupa muttasil, bisa munfasil. Munfasil rafa sebagai mubtada atau juga sebagai fa'il setelah illah. Kemudian kalau yang munfasil dari yang muttasil, naam, bisa muttasil bil fi'li sebagai maf'ul bih, muttasil bil ismi mudhaf ilaih, muttasil bil harfi majrur. Kemudian untuk dhamir hunna ini yang sahih, dhamirnya hak saja. Nah, jadi i'rabnya nanti al ha dhamirun begitu. Adapun nun itu apa? Alamatu jam'il inas, tanda jamak mu'annas. Ikra ya akhana Aba Azam. Man ha'ulai hunna mudarrisatun. Adjim. Siapakah mereka? Mereka itu, mereka adalah para guru wanita. Nah, berikutnya. Aina zumala'uki hunna bil mahja'i. Di manakah teman-temanmu? Mereka ada di asrama itu. Nah, Allah alam, ini yang lebih tepat mungkin pakai jamak apa? Mu'annas ya, zamilatuki. Aina zamilatuki? Kalau zamila, zumala kan sama dari zamil. Berikutnya. Man ha'ulai ahunna abna'uki, la hunna banatu akhi. Ini juga iskal sebenarnya. Hunna kok abna gitu. Siapa mereka ini? Apakah mereka anak-anak laki-lakimu? Iya kan? Hunna Ya, mungkin lebih tepatnya itu tadi, akhwa diganti saja. Abna itu diganti. Abna itu kan laki-laki. Sementara di sini domainnya hunna. Man haulai ahunna akhwatuki. Atau banatuki, begitu. Nggak apa-apa. Ini diganti banat saja. Nah. Man haulai ahunna banatuki. Ulangi ya. Man haulai ahunna abna'uki. Suruh ganti banat kok. Ahunna. Hunna kan perempuan. Abna. Bana tuki. Nah. Ahunna bana tuki. Tuki. La. La. Kuna bana tu tuki. Iki loh, ini kalau ini dah benar, yang dirubah cuman abna itu diganti sama diganti dengan banat. Ratu akhi. Nah, artinya siapakah mereka itu? Oh, ulai untuk qarib, ha ulai untuk qarib. Mereka ini. Siapakah mereka ini? Mereka adalah. Apakah mereka? Apakah mereka anak-anak? Putri-putrimu. Putri-putrimu. Bukan. Mereka adalah anak putri-putriku. Kok anak-anak putriku gitu? Kode baik berarti ya na'am. Pertanyaannya kan apakah mereka anak perempuanmu? Nah, mereka anak-anak perempuan akhi. Nah iya. Kena'an kan berarti. Nah. Hai ba'da. Aina at-talibatul jududu ba'duhunna fil fasli wa ba'duhunna 'inda al-mudirati. Di manakah para pelajar perempuan yang baru? Sebagian mereka berada di kelas dan sebagian mereka di sisi ibu kepala sekolah. Nah. Perhatikan dari contoh-contoh yang di sini tadi, hunna dhamir munfasil ya, sebagai mubtada, hunna mudarrisat, hunna fil mahja. Hunna banatu ahi, ini semuanya apa? Dhamir munfasil, rafa sebagai mubtada. Adapun ba'du hunna, ini dhamir muttasil bil ismi. Ba'du ismi, mudhofun ilaihi. Nah, nakra. Man ha'ulai. Man ha'ulai. Hunna mudarrisatun. Hunna mudarrisatun. Aina zamilatuki. Aina zamilatuki. Hunna fil mahji'i. Hunna fil mahja'i. Man ha'ulai. Man ha'ulai. Ahunna banatuki. Ahunna banatuki. La hunna banatu akhi. La hunna banatu akhi. Aina talibatul jududu. Aina talibatul jududu. Ba'duhunna fil fasli wa ba'duhunna indal mudirati. Ba'duhunna fil fasli wa ba'duhunna indal mudirati. Kita tadi sudah sampaikan bahwasanya mutasil ini bisa mutasil bil fi'li juga. Seperti apa tadi? Dorobtu hunna atau dorobahunna. Dia telah memukul mereka perempuan. Atau akramahunna. Dia telah memuliakan mereka perempuan. Juga bisa mutasil bil harfi. Marartu bihinna. Berikutnya. Ta'u ta'nis. Sakinah. Pelajaran yang ke-13 dari Durusul Lughah, di sana ada pembahasan tentang ta'u ta'nis sakinah. Ta'u ta'nis sakinah inilah tanda apa? Ya fana. Fi'il apa? Fi'il madhi. Tau ta'nil sakinah ini min alamati fi'lil madi. Tanda fi'il madi. Nah. Untuk menunjukkan apa? Kata yang disandarkan kepada fi'il itu adalah mu'annas. seperti apa? Katabat Fatimatu, ja'at Aisyatu. Tau ta'nis harfun sakinun yattasilu bil fi'li. Ta'nis adalah huruf yang sukun yang bersambung dengan fi'il. Ya, terkhusus fi'il apa tadi? Fi'il madi. Wa yadullu ala annal fa'ila mu'annasun, dan menunjukkan bahwasanya fa'ilnya mu'annas. Tidak semua, tidak hanya fa'il, bisa naibul fa'il. Nah. Contohnya yang fa'il kharajat Fatimatu. Didatangkan tak ta'nis ini untuk menunjukkan apa? Fa'ilnya mu'annas. Contoh yang naibul fa'il apa? Maimuna. Naibul fa'il mu'annas. Ukrimat Fatimatu. Nah, Fatimatu itu sebagai naibul fa'il ya mu'annas. Nah. Kemudian untuk tak ta'nis, ini ada yang wujuban, ada yang jawazan. Nah. Yang wujuban kapan ya Afana? Abdillah? Mu'annas hakiki dan bersambung langsung dengan fi'ilnya. Tempat yang kedua, sama ini kharajat Fatimah tuh, ini hukumnya wajib taknya. Tempat yang kedua, coba, enggak ya kana? Fa'ilnya adalah dhamirun mustatirun, kembali kepada mu'annas hakiki ataupun majazi. Fatimatu kharajat asyamsu ala'at, itu hukumnya apa? Wajib. Yang jawazan apa Luqman? Nah, contohnya kharajat minal fasli Fatimatu. Boleh kharaja tanpa ta. Minal fasli Fatimatu kan ada fasil. Tempat yang berikutnya Pak Azam. Jika fa'ilnya mu'annas majazi. Tola'at asyamsu, boleh tola'a asyamsu. Tempat berikutnya fa'ilnya berubah jamak taksir. Nah, ja'at tullabu, boleh ja'at tullabu. Nah, diberi ta. Baik. Itu tempat-tempat tak ta'nis. Ada yang wujuban, ada yang jawazan. Iqra' ya hunaba Usman. At-talibatu. At-talibatu jalasat fil fasli. Pelajar itu. Pelajar perempuan itu. Pelajar perempuan itu duduk di kelas. Telah duduk di kelas. Dalam kelas. Di sini tak ta'nisnya hukumnya apa? Wajib atau boleh? Wujuban atau jawazan? Kenapa? Ada fasil. Mana fasilnya? Fasil itu pemisah, itu antara pemisah antara fi'il dan fa'ilnya. Misalkan fi'ilnya jalasat, fa'ilnya Fatimah. Lah antara jalasat dan Fatimah ini ada pemisah, itu namanya fasil. Jalasat minal madrasati, telah keluar dari sekolah itu Fatimah. Ini hukumnya jawazan, jalasat boleh jalasat. Kalau yang jalasat apa ini? At-talibatu jalasat fil fasli, ini hukumnya apa? Tadi yang sudah jelas kan? Nah ya Pak Ishak, kenapa? Karena fa'ilnya berupa dhamir mustatir kembali kepada mu'annas. Baik majazi ataupun hakiki. Contoh berikutnya. Indah ya Fana. Nah, hukumnya apa dihintaknya? Kenapa? Nah, fa'ilnya mu'anas hakiki tanpa ada fasil. Berikutnya. Nah, Khadijah telah pergi. Tanya di sini hukumnya. Ujuban. Sama dengan yang tadi. At-Thalibatu jalasat. Nakra. Kharajat Fatimatu. Kharajat Fatimatu. At-Thalibatu jalasat fil fasli. At-Thalibatu jalasat fil fasli. Dahabat Zainabu ilal madrasati. Dahabat Zainabu ilal madrasati. Khadijatu dahabat. Khadijatu dahabat. Contohkan yang jawazan. Alhamdulillah. Rufi'at al-aqlam. Boleh rufi'at. Kenapa? Jama' taksir. Terus? Apa Sofia? Selain jama' taksir. Mu'annas hakiki ada fasil. Dari satu. Nah, boleh ja'at, boleh ja'at. Terus, mu'annas majazi. Apa Luqman? Tadi, tola'at syamsu. Matahari telah terbit, boleh tola'at syamsu. Oke, pelajaran berikutnya tentang nunun niswah. Nun niswah. Nun niswah dhamirun lil mu'annasil aqil yattasilu bil fi'li wa huwa al fa'ilu. Nun niswah adalah dhamir untuk mu'annas yang berakal bersambung dengan fi'il. Berarti nun niswah itu mesti berupa apa dhamir? Muttasil bil fi'li. Tidak ada nun niswah itu dengan isim, tidak ada dengan huruf. Wahuwa al-fa'il. Nah, dan dia sebagai fa'il. Bisa juga sebagai apa? Bazam. Selain fa'il juga bisa sebagai apa? Naibul fa'il. Kapan menjadi fa'il dan kapan menjadi naibul fa'il? Menjadi fa'il ketika fi'ilnya berupa itu menjadi apa? Fa'il. Kalau naibul fa'il? Fa'il. Fa'il. Fa'il. Menjadi fa'il ketika fi'ilnya majhul. Menjadi naibul fa'il ketika fi'ilnya majhul. Terus piye cara bedake? Menjadi fa'il ketika fi'ilnya ayo tadi aku bilangnya majhul itu lawannya maklum. Kalau lazim itu lawannya muta'addi. Ya, jangan dicampur lazim sama. Nah, jika fi'ilnya maklum itu fa'il. Jika fi'ilnya majhul maka naibul fa'il. Ikra ya Mbak Isa. At-tabibat. At-tabibatu. Kalanya pendek. At-tabibatu. Tobi. Tanya pendek. Oh, iya. Sekarang tu baca yang mana? Yang nomor dua. Oh, belum dibaca yang pertama. Tobi. Batu kharajna minal mustashfa. Artinya para dokter itu, para dokter wanita itu, mereka keluar telah keluar dari rumah sakit itu. Nah, atau wibatu sebagai apa ini? Atau wibatu sebagai baca rofak sebagai apa? Mubtada. Khobarnya jumlah ya. Fi'il dan fa'il. Kharaja fi'il, nah dhamir nunnya ini fa'il, nun niswah namanya. Berikutnya. At-talibatu. Soalnya ini panjang. At-talibatu jalasna fil fasli. Nah. Para pelajar itu. Para pelajar wanita itu duduk di dalam kelas. Nah. At-talibatu sama ya, mubtada. Jalasna fil fa'il, jumlah khobar fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Nunnya fa'il. Berikutnya. Nah, ini contoh-contoh yang bersambung dengan fi'il apa? Fi'il madhi. Nah, fi'il madhi jika bersambung dengan nun niswah hukumnya apa? Mabni atas sukun. Nah, karena dia termasuk dhamir rafa mutaharrik. Nah, kemudian apabila bersambung dengan fi'il mudhari, hukumnya apa ya, Hona? Fi'il mudhari-nya. Nah, mabniun ala sukun. Kalau fi'il madhi kan memang asalnya dia sudah mabni. Sedangkan fi'il mudhari itu hukum asalnya mu'rab, ketika bersambung dengan nun niswah menjadi apa? Mabni atas sukun. Contohkan ya, Hona. Dalam kalimat. Itu matahabnya siapa ini? Akalun itu barokis nanti. Fa'il. Kalau antum katakan apa tadi? Yadribna at-talibatu. Berarti fa'ilnya mana? Nunnya sebagai apa? Dibalik. Mubtada'kan. At-talibatu. Yadribna al-kalba. Boleh juga kalimat yang pertama tadi, tapi itu lugahnya siapa? Agalunil barawis. Baik. Yadribna. Fi'il mudhari'. Mabni ala sukun litisalihi bidhamir. Binun niswah. Contoh yang lain, fi'il mudhari' bersama dengan niswah. Ya, kanah. Ini yang mengganti jalasnya, ganti fi'il mudhari' aja. At-talibatu yajlisna fil fasli. Sama yang terakhir. Wabillah. Ya. Al-mudarrisatu yadhabna ilal. Nah, wallahu alam bissawab. Ada isikal mungkin? Baik.